Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda, semakin bertambah ghadabullah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala." Menunjukkan di sini, menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahasanya hadis ini, hadis yang sahih karena ada penguatnya dari jalan yang lain. Lebih-lebih lagi di sana sifatul ghadab juga disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga apa yang ada datang, yang datang dari Al-Quran atau yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tidak boleh kemudian kita menolaknya. Wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan juga kita menetapkan sifatul ghadab ini, kemarahan bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan kemarahan yaliku bijalalih, kemarahan yang layak, yang pantas dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Tidak menyerupakannya dengan ghadabul makhluk, tidak menyerupakan ghadabnya Allah Subhanahu wa taala dengan kemarahan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula la nukayyif, meskipun tidak menyerupakannya dengan kemarahan makhluk, akan tapi kemudian kita menggambarkan bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dijelaskan di dalam ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita tidak melakukannya, tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan juga tidak membagaimanakan, menggambarkan sifat-sifat tersebut. Begitu pula kita mengimaninya ala haqiqatihi, kita mengimani sifatul ghadab ini sesuai dengan hakikatnya yang sebenarnya. Tidak kemudian bahasanya ini adalah majaz. Lafadznya saja di situ al-ghadab, akan tapi yang dimaksud di sini bukan ghadab. Akan tapi iradatul intiqam. Mentakwilnya, mentahrifnya kepada makna yang tidak sebenarnya. Maka kita menetapkan sifatul ghadab tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatihi. Secara hakikatnya, tanpa mentakwilnya, tanpa mentahrifnya kepada makna yang lain. Kalau seandainya yang diinginkan di situ adalah al-intiqam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan lafaz intiqam tersebut. Istadda intiqamullah. Semakin bertambah pembalasan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan lafaz intiqam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan lafaz ghadab. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Kalau seandainya yang diinginkan di situ adalah intiqam, membalas, atau iradatul intiqam, keinginan untuk membalas, niscaya akan didatangkan dengan lafaz bahasa Arab yang jelas. Sehingga kita menetapkan sifat ghadab tersebut ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya. Tidak mentakwilnya dan juga tidak mentahrifnya, membawanya kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Istadda ghadabullahi ala qaumin, semakin bertambah kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum. Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid, yang kaum tersebut menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, maksudnya menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, menjadikannya sebagai musallayat, tempat ibadah. Menjadikannya sebagai tempat sholat, sebagai tempat ibadah, tempat berdoa, kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Apakah dengan membangunnya dengan sebuah bangunan ataupun tidak membangunnya dengan sebuah bangunan, sama saja. Kalau dia menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat untuk membaca Al-Quran, ataupun tempat tawaf, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka berarti dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya pengagungan-pengagungan terhadap kuburan, sifat ghulu terhadap kuburan para nabi ataupun orang-orang saleh, akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di awal hadis tersebut, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadai. Kemudian beliau melanjutkan, istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Lafaz ini masih berkaitan dengan lafaz yang sebelumnya. Semakin bertambah kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan mereka, kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, melakukan sholat di dekatnya, di sampingnya, ataupun qiraatul Quran di dekatnya, membaca Al-Quran, ataukah berkurban di dekatnya menyembelih hewan kurban yang itu adalah ibadah. Tawaf di sampingnya, iktikaf di sampingnya, dari perbuatan-perbuatan hulu yang lainnya, itu akan menjadikan kuburan tadi menjadi wasanan berhala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini salah prasangka sebagian manusia yang mereka mengatakan bahwasanya yang namanya berhala itu adalah patung sebagaimana yang disembah di zaman jahiliyah. Lah, bahkan sebuah kuburan yang kalau seandainya itu diagungkan, ataukah pohon yang itu diagungkan, ataukah itu jin yang diagungkan, ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah, kalau seandainya dia diagungkan, hulu terhadapnya, maka akan menjadikan perkara-perkara tadi menjadi berhala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhala bukan hanya terbatas patung, bahkan kuburan yang diagungkan, yang hulu di dalamnya, hulu terhadapnya, dengan melakukan ibadah-ibadah di sampingnya, itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai wathan, berhala yang ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun nama yang mereka berikan, perbuatan yang mereka lakukan di dekat kuburan tersebut, di dekat kuburan orang soleh tersebut, apapun yang mereka lakukan dan apapun nama yang mereka namakan, apakah mereka menamakan perbuatan yang mereka lakukan itu adalah takrim, pemuliaan terhadap wali-wali Allah, ataukah mereka menamakan perbuatan mereka itu sebagai bentuk tawassul, ataukah mereka menamakan bahwasannya itulah dalam rangka meminta syafaat, apapun namanya, al-ibrah bil haqa'iq labil alfad, yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan lafad-lafad yang dinamakan dengannya. Apapun yang mereka namakan, kalau seandainya itu bentuk pengagungan terhadap kuburan orang saleh, maka itu adalah bentuk peribadatan terhadap berhala, sebagaimana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadai. Stadda ghadabullahi ala qaumin, semakin bertambah kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sehingga dari sini sangat tepat sekali kalau seandainya kemudian hadis tersebut dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di bawah bab majaa anal ghulu fi kubur salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah, bab tentang dalil-dalil ataupun ancaman-ancaman yang datang bahwasanya perbuatan ghulu terhadap kuburan orang saleh itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai patung atau berhala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.